sekalipun tak apa, asalkan mampu dan takwa kepadanya, insya Allah kita akan berjaya. Hey, hentikan berlombamu itu, bila hanya turutkan nafsu, kau akan rugi dan tiada gunanya, itu akan membawa celaka. Terima kasih.